Bella memang yes, yes. Semuanya ada Cilo, ada Rosabella yang lagi move on. Capek, hati capek, pikiran berat, ikut banget.